Selama bumi berputar, takkan pernah terlupakan indah sucinya hatimu meresap dalam kalbuku. Selama nafas berembus, kan terukir kisah kita menjama seluruh dunia abadinya perasaan kita. Kaulah bidadari surga, kau wujud indahnya cinta. Pengorbananmu abadi, kasihmu tergambar suci. Kau yang menenangkan hati, menghapus luka di hati. Kau beriku bahagia, bersama melukis cinta. Tak waktu yang berganti, berjalan memberi arti. Semua tergambar kini, akhlakmu indah abadi. Bagiku kau bidadari surga, kau wujud indahnya cinta. Pengorbananmu abadi, kasihmu tergambar suci. Kau yang hapus luka di hati, kau beriku bahagia bersama melukis cinta. Kau bidadari dari surga, kau wujud indahnya cinta. Pengorbananmu abadi, kasihmu tergambar suci. Kau yang menerangkan hati, menghapus luka di hati. Kau beri indah abadi bagiku.